Baik Buya, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya pengen nanya, saya dan adik saya sudah niat pengen ibu dan bapak umroh dan sudah beres pembayaran paspor dan lain-lainnya. Tapi sekarang ada musibah, tiba-tiba bapak sakit dan dirawat di ICU selama 3 hari. Terus sekarang baru meninggal. Jadi bagaimana Buya? Apa ibu saya bisa umroh sendiri? Baik. Atau harus nunggu iddah atau dibatalkan? Baik, betul. Ini sambung dengan yang tadi. Kalau ada orang meninggal dunia, istrinya tidak boleh menikah sampai 4 bulan 10 hari. Tidak boleh menikah dan tidak boleh keluar kecuali hajat yang mendesak. Seorang istri enggak ada yang ngasih nafkah, suaminya meninggal, maka dia boleh tetap ke pasar tapi hanya sekedarnya untuk mencari nafkah. Ini yang boleh adalah keluar dari rumahnya sesuatu yang tidak penting. Berdandan tidak boleh. Kalau di rumahnya sendiri menemui tamu-tamu ya boleh. Enggak tahu di sebuah negara yang namanya Cirebon. Negara. Saya dengar saya enggak boleh nemui. Suatu ketika ada salah satu seorang yang kita dekat meninggal dunia. Istrinya enggak keluar kemana. Kata Ustadz enggak boleh keluar. Ajib wain. Siapa yang bilang begitu? Ustadz, aduh ya Allah. Sudah keluar dari sini, keluar. Keluar kamar ya, bukan keluar rumah. Keluar kemono. Ya Bu ya, saya stres setiap hari ngelihat ranjang ke suami saya. Stres. Enggak boleh keluar dari kamar. Innalillah. Enggak apa-apa keluar, ketemu dengan sepupu, sanak kerabat, saudara orang datang. Boleh ketemu. Tetap menutup aurat. Tidak berduaan, boleh. Ini kadang ini. Di negara kita ini yang negara Cirebon ini saya heran, kasihan. Ada tradisi kemuliaan itu bukan hukum. Tradisi kemuliaan misalnya tradisi orang-orang mulia, kaum asyraf, habaib dan sebagainya. Di luar kematian saja jarang keluar istri-istri beliau, keluarga mulia kan. Kita pun jarang menemui kalau ke rumah guru-guru mulia misalnya, enggak ketemu istrinya. Bukan karena mati, bukan. Memang kebiasaan mulia. Apalagi di saat suaminya meninggal, tapi bukan hukum syar'i, itu kemuliaan, masalah wibawa seorang perempuan di dalam rumah dan sebagainya. Jadi boleh, kalau meninggal dunia boleh, kalau suami meninggal boleh nemui sanak kerabat saudara, mungkin senang lihat sepupunya, ngelihat saudaranya, ngelihat ini, terhibur lupa, taruh di kamar, stres ngelihat ranjang sama kasurnya, kenangannya 16 tahun nemeni suaminya 20 tahun, stres dia, seperti itu. Kemudian yang lain lagi, mau umroh, tidak boleh. Mau umrah tidak boleh, harus nunggu selesai masa iddahnya. Kalau sudah selesai masa iddahnya, dia boleh berangkat umrah. Paling utama adalah ditemani oleh mahramnya, anaknya, atau pamannya, atau keponakannya, atau adiknya, dan seterusnya. Itu adalah mahramnya. Kalau tidak pakai mahram, dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seorang perempuan boleh melaksanakan umroh wajib dengan rombongan wanita. Umroh wajib jamaat nisa thiqat. Dalam madhab kita Imam Syafi'i, diperkenankan seorang wanita karena umroh itu wajib. Sekali seumur hidup. Tapi kalau umroh kedua, hendaknya dirubah niatnya menjadi niat nadar agar wajib. Atau dalam madhab ini orang akhir mutaakhirin, kita ngambil pendapat begini. Sebagian orang mengatakan boleh begitu saja seorang perempuan keluar untuk dagang sendiri ke Surabaya, ke ini sendiri. Ada orang mutaakhirin, akhir, ulama akhir zaman, begitu luas membebaskan, boleh keluar bebas. Itu ditolak oleh para ulama-ulama. Ini adalah perdebatan di antara para ulama. Maka pendapat yang adil adalah hendaknya tetap seorang perempuan kalau keluar hendaknya ditemani oleh kelompok perempuan. Syekh Khatib Syarbini memberikan isyarat, asalkan tidak nisa khullas, jangan perempuan semuanya. Di antara perempuan-perempuan ini harus ada mahramnya. Karena apa? Mohon maaf, begini kisahnya. Perempuan. Lakinya mahramnya ini. Kalau salah satu sakit nanti, ya, kalau ini perempuan-perempuan dengan laki, anggapnya perempuan-perempuan laki, lakinya supirnya, orang lain. Kalau ternyata butuh bantuan, repot. Tapi kalau ada perempuan dari mahramnya, misalnya adik perempuannya, temennya sakit perut, biar dilihat kayak apa sih sakitnya, suruh cerita saja, nggak usah ngelihat. Ini adalah pendapat yang paling adil dalam hal ini. Ini adalah tambahan ya, tambahan kalau ada seorang perempuan keluar tempat yang jauh, hendaknya Anda jangan sampai lupa petunjuk. Sebaiknya Anda harus pergi dengan mahram yang bisa menemani Anda agar kehormatan Anda terjaga, yaitu lebih dari dua marhalah. Kemudian jika ternyata tidak ada mahram, hati-hati waspada kalau rombongan wanita yang baik-baik itu boleh untuk hal-hal yang wajib seperti haji, umroh, itu wajib. Kalau urusan mubah dan sunnah, maka hendaknya ada salah satu dari mereka ini ada mahramnya, sehingga bukan nisa khullas, bukan nisa perempuan semuanya. Ini adalah yang disebutkan oleh para ulama, diisyaratkan oleh Syekh Khatib Syirbini. Adapun pendapat yang jelas, ini adalah pendapat kemudahan sebetulnya ini. Tentang perempuan, salah satu ada mahramnya, ini adalah biarpun bukan dikukuhkan, tapi ini masih aman. Daripada perempuan sendiri keliling sana-sini. Akan tapi sesungguhnya pendapat yang dikukuhkan adalah perempuan tidak boleh keluar dengan perempuan sekalipun kalau itu bukan hal yang wajib. Seperti itu. Cuman pendapat ini kan berat banget. Karena mungkin kita tidak mungkin bisa membawa mahram bapaknya ininya. Maka bisa minta bantuan yang lain, bisa ada yang memahraminya. Mohon dalam hal ini kita untuk tidak terlalu menyalahkan orang deh. Kita ingin mencobalah namanya menjalankan syariat, tidak ada yang bisa sempurna. Selagi Anda, kami himbau kepada para wanita semuanya, selagi Anda bisa berjalan pergi dengan mahram, berjalanlah dengan mahram agar semakin terhormat. Itu saja himbauan kami. Kalau ternyata Anda tidak bisa dengan mahram, ambillah salah satu dari mereka yang bisa memahrami, yang menemani, yang ada mahramnya. Supaya kalau ada apa-apa, Anda mudah untuk minta tolong. Paling tidak ini intinya sebetulnya menjaga kehormatan seorang perempuan, seorang wanita. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.